Halaman 221. Sebelah kanan. 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. 108. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. 109. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Baris ke-9. Surah ke-11. Hud. Termasuk Surah Makkiyah. 123 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. 2. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. 3. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir. 4. Ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. 5. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu 'alimun bi dhati as-sudur.